Alhamdulillah, qad wasalna ila at-tadrib as-sadis. Kita telah sampai kepada latihan yang keenam. Adapun latihan ketujuh itu adalah diminta untuk para peserta untuk mengulangi kembali membaca hiwar. Sekiranya ini tidak perlu kita ambil. Kita langsung kepada latihan yang ke-8. Ini terkait dengan beberapa kaedah-kaedah selanjutnya yang perlu kita ketahui. Kalau kaedah yang lalu tahaddatsna anil hal, yaitu kaedah tentang hal jumlah al-ismiyah. Nah, adapun latihan ke-8 ini adalah kaedah-kaedah yang lain yang tidak kalah penting untuk kita ketahui agar kita bisa membikin di dalam kalimat yang sempurna alal qaidah as-sahihah, berdasarkan kaedah yang benar dan tepat. Barangkali antum sering mendengar kata-kata la'alla. Sahih ya ikhwani? La'alla. Taib ana as'al. La'alla hadhi min ikhwati inna au kana au dhanna. Min ikhwati inna. Taib. Saudara-saudara inna. Taib. Ma amalu inna. Apa amal inna? Ahsan, tansibul isma wa tarfa'ul khabar, yaitu menasabkan isim dan merafa'kan khabar. Tapi mal maksud hadha? Maksudnya apa? Jumlah ismiyah ketika kemasukan inna dan saudara-saudaranya, maka inna menduduki apa? Isimnya bukan lagi sebagai mubtada tetapi menjadi isimnya inna. Isim inna. Ahsan. Dan khobarnya menjadi khobar inna. Ahsan. Jadi mubtada ketika atau jumlah ismiyah ketika dimasuki oleh inna serta saudaranya, maka hukum mubtada dan khobar berubah. Nah, oleh karena itu ini termasuk dikatakan awamil an-nasikha. Mana awamil an-nasikha? Amil-amil yang membatalkan hukum. Ya, nasikha itu membatalkan. Ya, menghapus. Ada istilah di dalam hukum fikih an-nasakh, ya kan? Iya, atau dalam hukum syariat an-nasakh. An-nasakh hukum syariat, membatalkan atau menghapus. Nah, demikian juga di dalam kaidah nahu, ketika inna serta saudaranya masuk ke dalam jumlah ismiyah, maka hukum mubtada dan hukum khabar berubah. Kalau mubtada dia marfu karena al-ibtida, karena dia permulaan, sedangkan khabar dia marfu karena al-mubtada. Kenapa? Karena mubtada. Nah, ketika inna masuk, maka mubtada menjadi isim inna, sedangkan hukumnya berubah. Minar raf'i ilan nasbi. Berubah menjadi apa? Dari rafa' kepada nasab. Nah, jadi tansibul isma ay tansibul isim ay atansibul mubtada. Tansibul mubtada fayakunu ismaha. Jadi inna menasabkan mubtada, maka mubtada itu menjadi isim inna. Wa tarfa'u khabaral mubtada fayakunu khabaraha. Dan dia merafakkan khabar mubtada, maka dia menjadi khabar, khabarnya itu khabar inna. Contoh, Allahu ghafurun rahimun. Nudkhil inna, inna allaha ghafurun rahimun. Aina isim inna? Lafzul jalalah, Allah mansub bil fathah. Aina khabar? Ghafurun marfu. Ma'alat rafi? Dhammah. Dhammah. Taib. Inna allaha ghafurun rahimun. Rahimun khabar thani. Khabar ahsan. Khabar thanin. Khabar yang kedua. Taib. Min ikhwati inna. Di antara surah inna adalah la'alla. Nah, di sini dijelaskan tentang makna la'alla. Taib. Fadali akh. Wahai minkum yaqra. التدريب الثامن فضل أنت. نعم. الثامن تفيد لعل تفيد أفاد يفيد تفيد لعل الترجي والإشفاق ويتضح. طيب أنا أسأل هل هذا صحيح والإشفاق؟ والإشفاق لماذا مرفوع والإشفاق؟ والإشفاق ها؟ نعم والإشفاق أسأل. صحيح؟ صحيح؟ والإشفاق خطأ مطبعي؟ أو أنتم مخطئون؟ ها؟ تفيد لعل تفيد لعل التراجي والإشفاق والإشفاق. نعم الصحيح والإشفاق هذا ما أطف على التراجي. نعم الترجي نعم هذا خطأ مطبعي. استمر. ويتضح الفرق بينهما بينهما ليس بينهما بينهما من المثالين الآتيتين الآتيين الآتيين. مثال هذا مذكر مؤنث. أنا أسأل مثال مذكر مؤنث مذكر مذكر. إذن النعد هذا الآتي هذا نعد. إذن الآتيين ليس الآتيتين. توجد تاء هنا؟ تاء ثانية موجودة؟ لا توجد صح؟ لا توجد. نعم طيب إذن تفيد لعل من تفيد لعل؟ mempunyai faedah. Nah. Tafadhal. Nah. Tufidu la'alla. La'alla mempunyai faedah. Jadi la'alla memberikan faedah. At-tarajjiah. Mana tarajjiah? Harapan. Harapan. Jadi ada la'alla memberi makna harapan. Paham tu? Mana la'alla kalau gitu? Berharap. Berharap. Semoga kan gitu. Baik, ثم wal ishfaq. Mana ishfaq? Dugaan. Dugaan. Ishfaq. Kekhawatiran. Kekhawatiran bisa juga. Ishfaq. Ana mana syafaqah? Mana syafaqah? Rasa kasihan. Jadi ishfaq. Jadi ada rasa apa? Memiliki mana rasa apa kasihan? Iya. Jadi ada la'alla mengandung makna harapan, ada makna apa? Rasa apa? Kasihan. Ishfaq. Termasuk rasa kekhawatiran didorong oleh rasa kasihan kan gitu. Baik. Wa yattadhihul farqu, coba lanjutkan. Tarjim Ustaz. Naam. Dan dijelaskan perbedaan. Mana ittadhaha yattadhih? Menjelaskan Ustaz. Bukan menjelaskan, kalau menjelaskan itu waddaha yuwaddihu. Kalau yattadih dan yattadih akan jelas dan jelas. Bainahuma sehingga jelas atau akan jelas di antara keduanya. Al-farqu, mana al-farqu? Perbedaan. Perbedaan. Perbedaan. Dan jelas perbedaan antara keduanya. Dari kedua mana ini? Contoh berikut ini. Mana? Kedua mana? Huma ya'unil ayna. At-taraji wal isfaq. At-taraji wal isfaq. Iya, kembali ke situ. Jadi, jelas perbedaan antara keduanya. Minal misalainil atiyain. Dari? Contoh berikut. Dua contoh berikut ini. Nah, dari dua contoh berikut ini akan terlihat perbedaan antara keduanya. Mana makna taraji, mana makna isfaq. Paham tu? Fahim. Jadi tidak selamanya atau tidak semuanya makna tarajji. Ya mungkin barangkali antum selama hari belajar la'alla makna tarajji kan? Ya, ternyata tidak. Ada makna isfaq. Baik, kita lihat di sini. Ma huma, mana yang kedua itu? Iqra. Al-awwal, la'allahu bi khairin. La'allahu bi khairin. Baik, masalan la'alla, coba ganti hu-nya dengan isim. Kaifa taqul? Isim zahir, hadha isim dhamir, sah? La'alla Muhammadin, la'alla Muhammadan bi khairin. La'alla Muhammadan bi khairin. Nah. Ma makna la'alla Muhammadan bi khairin? Ai? Ai arju ayyakuna bi khairin. Mana arju? Berharap. Naam, saya berharap dia baik, dia keadaannya baik-baik saja, atau dia dalam keadaan baik. Itu mana la'alla di sini? Hadza iqra. Hadza taraji. Baik. Hadza taraji. Ini انظر هذا هل هذا الصحيح يعني الترجي ترجي هذا خطأ ما صحيح الترجي يا الترجي هذا الترجي طيب ممكن هاتي مثل آخر يا أديانسا من الترجي هنا La'alla muhadaratan nafi'atun. Mada? La'alla al-muhadarata. La'alla al-muhadaratan nafi'atun. Al-muhadarata. La'alla hazihi al-muhadarah nafi'atun. Taib, la'alla hazihi al-muhadarata atau muhadaratu? Muhadarata. Muhadarata. Naam. La'alla hazihi al-muhadarata nafi'atun. Taib? Nah, mana hada? Semoga muhadarah ini bermanfaat. Naam, semoga muhadarah ini bermanfaat, atau saya berharap muhadarah ini apa? Bermanfaat. Ahsanta. Baik. Aina ana asal? Aina isim la'alla? Al-muhadarah. Al-muhadarata. A'id misal? Hadhihi. اسم لعل طيب في محل نصب صح نعم في محل نصب لماذا نقول في محل نصب لانه مبني اسم لعل لانه مبني هذا هو هذه مبني او معرب مبني طيب اذا كان مبني فاعرابه محل نقول في محل نصب في محل الرفع وفي محل الجر هكذا طيب هذه اسم لعل نعم في محل نصب المحاضرة بدل أو عطف بيان بجلس معنى هذه مقصودها با المحاضرة طيب والخبر نافعة مرفوع صحيح وعلى الترفيه ضمة ظاهرة في آخره طيب الثاني هاتي مثل ثاني فضل يا أخي الثاني نعم لعله مريض طيب ini saya minta kepada para pemirsa baik TV Raja maupun para pendengar Radio Raja coba dipersiapkan dari detik sekarang ini al-ansilah saya sana contoh iya nanti sehingga ketika diminta bisa ikut serta secara langsung. Taib, asani tafadhal. Iqra la'allahu maridun. Maridun. Nah, tentu la'allahu bukan taraji. Kalau taraji tidak tepat. Iya kan? Apa tidak la'allahu maridun? Apakah diartikan semoga dia sakit? Tidak pantas kita mendoakan seperti itu kan? La'allahu maridun. Al-ma'na huna ma'na isfaq. Baik, iqra. Ay akhsha an yakuna maridan. Hadha huwa al-ma'na. Akhsha an yakuna maridan. Saya khawatir dia sakit. Saya khawatir dia sakit. Mungkin bahasa kita umumnya Pak, jangan-jangan dia sakit kan gitu. Nah, jangan-jangan dia sakit. La'allahu maridun atau boleh jadi dia sakit. Ya terjemahan kita bebas sajalah mana yang apa kira-kira bahasanya tepat kan gitu. Yang jelas di sini bukan sifat harapan. Iya. Apalagi doa, iya. Tapi ini apa? Isfaq, meradam rasa kasihan kan gitu. Iya, jangan-jangan dia sakit. Boleh jadi dia sakit. Ya, saya khawatir dia sakit. Baik, hadzal isfaq. Fahimtum? Fahimna. Baik, mungkin utul fursa lil mustami'in an ya'tu bimi bimisalaini. Naam. Baik, pendengar dan pemirsa TV Roja, kita berikan kesempatan selanjutnya bagi Anda. Silakan Anda bisa membuat sebuah kalimat dengan dua contoh, tentunya dengan kalimat la'ala dan yang bermakna harapan, dan juga yang bermakna rasa kekhawatiran atau kecemasan, rasa iba dari makna tersebut. Silakan 0218236543. Baik, ikhwan ataupun akhwat, kita angkat satu telepon yang pertama. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu di mana? Umu Fatimah di Bekasi. Baik, masyaallah. Silakan Umu. Naam, tafadhal ya Umu Fatimah. Baik Ustaz. La'alla hadhihi ad-darsa sahlun. A'idi marra thaniya. La'alla hadhihi ad-darsa sahlun. La'alla hadhihi ad-darsa sahlun. Ana aktub, ha? Naam Ustaz. Baik, intadhari. أنت تشاهدين التلفاز؟ نعم أستاذ. طيب. لعل هذه الدرس سهل. طيب أنا أسأل يا إخواني، هل هذه الجملة صحيحة؟ ها؟ خطأ؟ هذا أستاذ. أستاذ لقي ملامون. لقي ملامون؟ ها؟ Lagi apa? Hadza. Hadza. Kok bisa salah tadi? Kenapa? Lagi kurang. Betul, sahih. La'alla hadza. Limadha hadza? Li'anna ini apa namanya? Kenapa enggak hadhihi? Mudzakkar. Apa yang mudzakkar? Jelas hadza aja mudzakkar. Jelas mudzakkar. Hadhihi mu'annas. Nah, betul. Badal dari bukan pada. Ad-darsanya kan mudzakkar, sah? Nah, kata tunjuk ini maksudnya apa? Dars kan gitu. Nah, kalau tunjuk kepada sesuatu benda atau orang, kalau orangnya laki-laki berarti pakai hadza. Kalau demikian, kalau benda laki-laki berarti pakai hadza. Jadi hadza kembali pada makna ad-dars. Orang itu mudzakkar. La'alla hadza ad-darsa sahlun. Baik, sahih kan ya ikhwan? Sahih? Sahih. Taib terjemih, ha? Saya berharap pelajaran ini mudah. Nah, saya berharap. Atau? Mudah-mudahan? Mudah-mudahan nah, pelajaran ini? Mudah. Jaib. Ahsan. Nah. Taib, hadha misal awal, misal sani. Di Ishfaq. Ishfaq. La'alla. La'alla al-ustadha muta'akhirun. La'alla al-ustadha muta'akhirun. Naam. Taib. Mudah-mudahan bukan saya ya. Tapi enggak apa-apa. Taib. La'alla al-ustadha muta'akhirun. Ya, betul, saya sering terlambat, maklum. Perjalanannya macet ya. Masya Allah, celengsi sekarang ini luar biasa ini macamnya. Ya, taib la alal ustada mutaakhirun. Apa artinya? Saya khawatir ustaz datang terlambat. Saya khawatir ustaz datang terlambat. Tuh, alhamdulillah terlambat enggak apa. Kalau enggak datang sama sekali gimana? Ahsan ya Ummu Fatimah, masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya. Tersirat juga saja. Masyaallah, misal mumtaz. Jazakallahu khairan Ummu Fatimah, dan kita berikan kesempatan berikutnya di 0218236543. Seperti yang disebutkan atau yang diberikan contoh oleh Ummu Fatimah, dua contoh dari kata la'ala. Silakan. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Ummu Fawaz. Ummu Fawaz, masya Allah. Ahlan wa sahlan. Ahlan juga. Nah, ma sami'ta muzaman. Masya Allah. Kaif al-usrah, tayyibun? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tayyib, naam. Tafadhali Ummu Fawaz. Al-misal al-awwal. Naam, misal awal. La'alla awladana najihuna fi hayatihim. La'alla awladana najihuna fi hayatihim. Masya Allah. Nah, coba terjemahkan. saya berharap anak-anak saya sukses dalam hidup mereka. La'alla auladana au ala auladi. Auladana. Coba ulang kembali terjemahan. Saya berharap anak-anak kami sukses dalam kehidupan mereka. Kalau itu bukan lagi saya, berarti kami ya. Kami berharap ya. Najihuna fi hayatihim. Baik. Naam, la'alla auladana najihuna fi hayatihim. Li ikhwani, hal hadzal misal sahih am la? Min haitsul qa'idah, unzuru jayidan, unzuru jayidan min awal hatta akhir. La'alla auladana najihuna fi hayatihim. Sahih? Al-Ustaz Adiansa? Fi khata' am la? Sahih 100%. Limana antum sakitun? Sahih? La'alla awladana, unzur, awladana najihuna fi hayatihim. Fi khata'? Ma fi, ha? Sahih. Awladana, hadha isim la'alla, hadha jama' sahih? Wal khabar la bud an yakuna jama' kadhalika. Na'am, najihuna, hadha marfu' wa ala tarfi'i? Wow, li'annahu jama' mudhakar salim. Baik, fi hayatihim damir sahih, damir hayatihim sahih, ya'ulil awlad. Ahsan. Baik, terjemah. Sudah terjemah katanya belum ya? Sudah ya, Masya Allah. Kok saya lupa ya. Jadi mudah-mudahan kami berharap ya, atau saya, kami berharap anak kami apa? Sukses dalam hidup mereka, berhasil. Baik, misal saya nih, la'alla hadha syari'a muzdahimun. La'alla hadha syari'a muzdahim. Bisa diartikan rojak? Isfaq. Memang enggak bisa rojak di sini? Kayaknya enggak ada orang yang pengen jalan macet. Oh iya gitu ya. Betul, enggak ada yang ingin apa? Ingin macet ya? Iya, kecuali kalau dia ingin enggak mau kerja, sesuai jadi alasan ya. Enggak masuk. Baik, jadi terjemahannya bagaimana? Saya khawatir jalan ini macet. La'alla a'idi marasaniya, la'alla hadha syari'a. Baik, la'alla hadha syari'a muzdahimun. Saya khawatir jalannya apa? Macet, Masya Allah. Mumtaz, barakallahu fiik. Umar Fawaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Fawaz. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya di line 0218236543. Dan bagi Anda ingin memberikan contoh via pesan singkat juga kami persilahkan di 0813177765. Baik, kita angkat telepon yang ketiga. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Umur Rasyad. Di mana Umur? Di Bandung. Baik, ahlan. Silakan Ustaz. Naam, ahlan. Tafadhali. Naam Ustaz. La'alla 'aliyan yastayqizu mubakkiran. La'alla 'aliyan yastayqizu mubakkiran. Naam. Intabi ikhwani. Baik. Lahza ana aktub awalana la'alla 'aliyan يستيقظ مبكرا هكذا؟ نعم مبكرا. مبكرا. ما رأيكم؟ صحيح خطأ؟ صحيح. طيب أنا أسأل، أين اسم لعلة وأين خبره؟ أين خبرها؟ يستيقظ. خبر لعلة يستيقظ. نعم. يستيقظ. طيب ما نوع الخبر؟ يستيقظ صح؟ نعم. طيب ما نوع الخبر؟ بنتو خبرnya apa؟ بنتو خبرnya مفرد؟ mufrad. Sahih. Nada mufrad atau jumlah? Mufrad Ustaz. Mufrad. Maksud mufrad apa? Tunggal. Tunggal. Mufrad di dalam kajian apa khabar, baik khabar mubtada termasuk khabar ini, kena berasal khabar mubtada. Mufrad itu adalah hanya bentuk kata. Sedangkan yastayqiz bukan kata tapi apa? Kalimat. Dalam bahasa kita Arab disebut apa? Jumlah. Jumlah. Iya, ini jumlah. Jumlah apa? Fi'liyah. Kenapa setiap fi'il mesti ada fa'il? Fa'ilnya dhamir mustatir taqdiru huwa ya'ud ila Ali. Naam. Tapi bentuk jumlah fi'il ya. Naam. Baik, la'alla, mana la'alla huna? Litaraji wal isfaq. Jumlah. La, la'alla, mana la'alla? Apa arti la'alla di sini? Apa mana? Apa kemana at-taraji atau al-isfaq? At-taraji. At-taraji, coba terjemahkan. Ali berharap dia bangun pagi. Yang berharap siapa itu? Ali? Laisa. Saya berharap. Iya, yang berharap itu adalah yang berbicara, mutakallim. Iya. Saya berharap Ali bangun pagi. Saya berharap Ali bangun pagi-pagi. Bisa diartikan ini isfak? La. La. Coba kalau diartikan isfak. Diartikan isfak? Iya. Jumlah haratan. Enggak. Coba diartikan isfak di sini. Biar kita lihat benar atau tidak. Tepat enggak diartikan isfak di sini? Tidak, Ustaz. Tidak. Coba terjemahkan. Saya khawatir. Saya khawatir. Ali bangun. Bangun. Pagi-pagi. Pagi-pagi. Iya, jadi enggak tepat ya. Oh, iya. Nah, ini la'ala ini makna at-taraji bukan makna isfaq. Baik, misal saya ini isfaq. La'alla hadhihi talibah rasibun fil imtihaniha. La'alla hadha talibah. Ra hadhihi. Sahih? Anti tushahidina tilfaz atau tastami'ina idha'ah? Idha'ah. Baik. A'idu marasani ya. La'alla hadhihi talibah. Hadhihi, laysa hadha. Baik, ana ughayir. La'alla hadhihi talibah. Baik, istamiri. Wasili. Rasibun fil imtihan. Ra? Mada? Ra? Rasibah. Rasibah. Maaf. Rasibatun fil imtihaniha. Fi imtihaniha. Fi imtihaniha. Baik. Fi imtihaniha. Naqis ada nun. Baik, ma ikhwani, ya ikhwani, saya mukhata' hadha misal. Contoh sahih. Sahih? Baik, ahsan. Coba terjemahkan. Saya khawatir murid perempuan ini gagal dalam imtihannya. Ya, gagal dalam ujiannya. Baik, saya khawatir siswi ini atau murid perempuan ini gagal dalam ujiannya. Sahih, Masya Allah. Barakallah fik. Ustaz, kalau nah. Talibah itu pakai alif lam apa enggak? Pakai alif lam dong? Iya. Pakai. Oh. Karena dia badal. Oh, jadi enggak boleh enggak pakai. Oh, enggak. Mesti kenapa? Karena khabarnya rasibah. Kalau enggak pakai alif lam nanti khabarnya talibah jadi khabarnya. Dan tidak tepat. Oh. Iya. Karena asalnya hadhihi talibatu rasibatun. Hadhihi talibatu rasibatun. Mana mubtada hadhihi? Mana khabarnya? Rasibah. At-talibah jadi apa? Jadi badal atau ataf bayan. Iya. Nah. Masyaallah. Barakallahu fik. Wa fik barakallah. Baik. Jazakallahu khairan murasyah di Bandung. Barakallahu fik. Baik, kita langsung sini ke latihan ini. yaitu ماذا تفيد. Tapi ikra ya akh, Ustaz Adiansah, Ustaz Adiansah, ikra soal. ماذا تفيد لعل في الجمل الآتية. شكل شكل bariskan betul-betul. ماذا تفيد لعل في الجمل الآتية. نعم ماذا تفيد لعل في الجمل الآتية. ترجم apa faedah la'alla di dalam kalimat-kalimat berikut ini. Baik, dalam kalimat-kalimat berikut ini. Baik, nutil fursal mustanya. Baik, pendengar dan pemirsa TV Roja, kita hanya sebatas memberikan isyarat kata perintahnya, dan kemudian latihan-latihannya Anda bisa membaca di 0218236543. Masih di latihan ke-8, silakan. Baik, kita angkat. Halo. Halo. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Ini dengan Yuni. Di mana? Di Batu Raja. Batu Raja. Tapi bisa ikuti ya? Apa? Bisa menjawab? Bisa. Baik. Saya tafadhali. Ma'akil kitab am la? Apa? Ma'akil kitab. Ada kitabnya? Siapa? Ada kitab. Pakai kitab? Buku? Kitab. Iya, ada. Ada. Taib, ikra. Coba baca itu. Rakam wahid. Nomor satu. Apa? Ikra. Ikra. Baca. Enggak. Tajwid. Baik. Taib, maaf. Maaf, Yuni, ya. Untuk malam ini, kajiannya bahasa Arab. Dan untuk tajwid hari Senin dan hari Selasa. Mungkin dilihat kembali jadwal kajiannya. Mohon maaf pada waktu Yuni. Taib, kita berikan kesempatan bagi pendengar dan pemirsa yang lain yang mungkin baru bergabung dalam pembahasan bimbingan bahasa Arab untuk pemula. Kita angkat telepon berikutnya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Aidah Khalid. Aidah Khalid Taib. Khafif as-sawt ya. Di sedikit dikecilkan volume suara TV atau radionya. Naam, tafadhal ya Aidah Khalid. Rakam 1. Al-awwal. Naam. La'allaka najihun. لعلك ناجح. طيب هذا إشفاق أو ترجي؟ الترجي. ترجي. ترجم. Saya berharap engkau lulus. جيد. Saya berharap engkau lulus. طيب رقم ثاني. ثاني. لعلك راسب. نعم. الإشفاق. هذا إشفاق. ترجم. Saya khawatir engkau gagal. Saya khawatir engkau gagal. طيب ممكن جاتي كسي contoh dua contoh. Pertama ترجي, yang kedua إشفاق. Isfak. Naam. Naam laka maridun. Naam laka maridun. Apa arti situ? Saya khawatir engkau sakit. Teraji atau isfak? Isfak. Isfak. Baik, kalau teraji? Naam laka sihatun. لعلك صحيح. نعم صحيح. صحيح. نعم لعلك صحيح. صحيح ini bukan arti apa? Benar. Iya sehat. Nعم. أحسن. طيب رقم ثالث. اقرأ رقم ثالث. ثالثا. نعم. لعل الامتحان سهل. لعل الامتحان سهل. طيب هذا إشفاق أو ترجي؟ Taraji. Taraji. Terjemahkan. Saya berharap ujian ini mudah. Nah, saya berharap ujianmu mudah. Baik, masya Allah. Barakallah fiik. Barakallah. Syukran. Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Akhinda Adam Khalid. Baik, kita berikan kesempatan kembali di 0218236543. Di belakang akhi Adam Khalid, silakan. Halo. Ya, halo. Silakan, sudah masuk. Halo. Halo, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan Ummu Ahsan, sahih? Iya. Baik. Ummu Ahsan. Ummu Ihsan, ha? Ummu Ahsan. Ummu Ahsan. Masya Allah. Naam. Tafadhali ya Ummu Ahsan. Rakam rabi'. Rakam rabi'. Ya'alal imtihana sa'bun. طيب لعل الامتحان صعب هذا ترجي أو إشفاق؟ إشفاق. إشفاق. طيب ترجميها؟ Saya khawatir ujian ini susah. Nah, saya khawatir ujiannya sukar atau susah. Mana isim la'allah? Isim la'allah imtihan. Al-imtihan. Mana khabarnya? Khabarnya sa'bun. Sa'bun. Ma hukum khabar la'allah? Apa hukum khabar la'allah? Khabar marfu. Marfu. Ahsan. Taib, rakam khamis? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Fi hajjatil wada'i la'alli la ahujju ba'da 'ami hadha. Hadha. Nah. Jayid. Hadha ishfaq aw tarajji. Semoga. Nah ini, nah kalau tidak paham bisa salah mengartikan. Iya kan, inilah pentingnya mengkaji atau mempelajari bahasa Arab, terutama grammarnya. Pengharapan, Ustaz, ya. Harapan. Coba artikan kalau harapan di situ. Ya baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam haji wada ini, saya mengharap pada waktu haji wada. Haji wada itu apa? Apa maksud haji wada? Haji yang terakhir. Terakhir. Berarti perpisahan ya? Nah, iya. Saya berharap hajiku ini tidak apa ustaznya? La ahujj berarti? La ahujj. Mana la? La ahujj tidak ya ustaz. La. Ini bertanya atau menterjemahkan ini atau keduanya ya. Baik, la'alli atau la'alli tadi saya berharap. Baik, kita lihat dulu lah. Saya berharap la tidak ahujju. Mana ahujju? Ahujju hajiku ini, hajiku. Naam. Haji ahujju. Berhaji. Berhaji. Naam. Hadza fi al-mudhari'. Haja ya hujju ama ana ahujju. Naam. Mudhari Ustaz. Mudhari. Naam. Jadi gimana terjemahannya Umu? Ya saya mengharap aku tidak berhaji. Berhaji setelah pamanku ini. Paman? Ami apa Ustaz? Aman. Sana. Ami mana sana? Sanatun. Sana. Tahun. Am bukan am, kalau am itu tidak pakai alif. Oh iya Ustaz. Am itu apa man? Itu ami hadza. Oh. Setelah tahunku ini. Oh, setelah tahunku ini. Tahunku ini maksudnya apa? Haji wada. Nah. Tepat enggak itu arti tarajji di situ? Masa berharap tidak haji? Iya. Enggak ini. Ishfaq Ustaz. Makanya ishfaq. Iya. Jadi ini bukan taraji, la'alla di sini bukan taraji tapi lil ishfaq. Apa artinya? Khawatir. Rasulullah mengatakan la'alli. Saya khawatir. La'alli, ya itu saya. Saya khawatir saya tidak bisa melakukan haji setelah tahunku ini atau setelah tahun ini. Ini. Faham ya Allah. Hasan, faham? Sudah paham? Insyaallah. Coba berikan contoh yang lain. Yang simpel aja. La'alla Umar yaji'u ghadan. La'alla Umara yaji'u ghadan au ya'ti ghadan. Tapi apa artinya la'alla sini? Taraji au ishfaq? Taraji Ustaz. Taraji. Coba terjemahkan. Saya berharap Umar akan datang besok. Saya berharap Umar datang besok. Bisa diartikan ya. Ishfaq situ? Saya khawatir Umar akan datang besok. Bisa ishfaq? Sepertinya. Ya bisa. Contoh itu bisa taraji, bisa ishfaq. Oh. Tergantung apa orang yang ngomongnya. Betul? Iya, bisa jadi dia khawatir Umar datang kena menagih utang. Iya kan? Sahih. Ya Abu Ahsan. Berarti sahih. Iya, bisa teraji, bisa isbah kembali kepada niat yang berbicara. Oh, berarti tidak ada tanda-tanda lain atau ciri lainnya, Ustaz. Kenapa? Itu bisa dari siakul kalam. Dari yang berbicara, dia ngomong apa sebelumnya? Kalau ngomong masalah utang dia terhadap Umar, bisa itu mana apa isbah? Saya khawatir Umar besok datang nagih hutang kan gitu. Iya. Baik. Ahsan, masyaallah. Ahsan ya Ummu Ahsan. Ahsan deh. Baik, barakallahu fiik. Satu contoh sekaligus dua jawaban. Baik, jazakallahu khairan Ahsan. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Wasil. Baik. Ya, kita berikan atau masuk ke satu contoh lagi. Ya, minta kepada mereka. Baik, bagi para pendengar dan pemirsa, kami berikan kesempatan untuk satu contoh berikutnya yang bisa Anda buat untuk makna taraji dan makna al-isfaq. Silakan. Halo. Makna al-isfaq. Halo. Iya, silakan. Sudah masuk. Halo. Baik, maaf, kuota terputus. Kami berikan kesempatan bagi pendengar dan pemirsa yang lain. 021-823-6543 masih latihan yang ke-8 terkait dengan makna la'ala, taroji dan al-ishfaq. Silakan. Halo. Silakan. Halo. Iya, sudah masuk. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Hey, no. Halo, silakan. Ya, kita berikan kesempatan mungkin bagi teman di studio. Nah, baik, fadhal. Fadhal ya antum. Nah. Tafadhal haya. Ishfaq wa tarajji. La'alla hadha al-yawma nazala al-matar. La'alla hadha al-yawma نزل المطر. هذا اليوم نزل المطر. توبة أنا. أنتم. شوفوا كده لihat dulu ya. طيب. Di mana letak kesalahan kalau ada salah? لعل هذا اليوم نزل المطر. Inzil. Inzilul matar. La'alla hadha al-yawma nazala al-matar. Inzil, Ustaz. Hah? Bi fi'lin mudhari'. Fi'l mudhari'. Fi'l mudhari'. Baik, nazala al-matar. Kenapa salah? Kita lihat ini. Kita bahas dulu yang ini. Antum tukar yanzilu. Kenapa salah ini? Dulu. La'alla hadha al-yawma nazala al-mataru. Unzur. Di mana ada berapa kesalahan sini? Taib, antum ubah dengan yanzilu. Kenapa diubah dengan yanzilu? Sebabnya apa? Sebabnya belum terjadi, Ustaz. Naam. Yang namanya la'alla itu adalah harapan atau rasa khawatiran tentu belum terjadi. Kalau nazala sudah terjadi. Iya kan? Telah turun. Bagaimana berharap padahal sudah terjadi. Ya. Bertolak belakang dengan harapan. Harapan itu sesuatu yang belum terjadi. Baik, atau juga isfak, rasa khawatir juga belum terjadi. Baik, hadza khata. Baik, kalau kita ubah nih, apakah sudah tepat yanzilu? Yanzilul mataru. La'alla hadzal yawma yanzilul mataru. Hal hadhi al-jumlah sahiha? Apa? Coba terjemahkan. Semoga hari ini akan turun hujan. Semoga hari ini turun hujan. Jahit. Bahasa Indonesia itu betul. Iya. Emang itu antum maksudkan kan? Iya, Ustaz. Tapi apakah benar ini Arabnya? Translate-nya? Baik, ha. Keluar hidup fakir. La'alla hadzal yawma yanzilul mataru. Nuzul. Ha? Nuzulul matar. Kenapa tukar lagi? Kenapa tukar lagi? Tukar lagi dengan apa? Nuzul. Waduh, itu udah bahas dari itu. Enggak ada catatan. Baik, ya, antum berikan contoh. Nah, ini namanya apa? Bahasa Indonesia ditranslitkan ke dalam bahasa Arab apa menurut kaedah Indonesia. Ya. Yeah. Di mana letak kesalahannya? Di dunia hadas. Hah? La'alal yawma yanzilul mataru. Apa salahnya hadza? Sama, Ustaz. Iya. Hadza eh? Yanzil. Hah? Yanzil. Yanzil. Nahdhif al-yanzil. كيف لعل هذا اليوم المطر لعل اليوم مطر ها لعل اليوم لعل اليوم مطر طيب سترتن نفهم لا مشكله لعل اليوم مطر apa artinya hujan. Semoga hari ini hujan. Itu artinya hari itu adalah hujan, bukan maksudnya di sini di hari ini hujan. Pada antum maksud adalah di hari, semoga di hari ini hujan. Berarti itu adalah keterangan waktu. Ya. Kalau begini, ini bukan keterangan waktu jadinya. Berarti hari itu adalah hujan. Ada hari hujan. Hari ya hari, kalau hujan hujan. Ini salah, ta'bir hadha khata. Coba antum buang hadha, buang hadha. Baik, kama kulna, sebelum masuk la'alla, ini adalah jumlah ismiyah kan? Coba buang la'alla. Apa artinya? Hah? Hadzal yauma yanzul matar. Hah? Di hari ini kan gitu. Di hari ini hah? Turun hujan. Sedang turun hujan. Turun hujan. Ngor. Ini jumlah apa ini? Ada jumlah lisa jumlah ismiyah. Ini jumlah fi'liyah. Cuma dzarafnya didahulukan. Asalnya apa? Yanzilul mataru ahadal yawma. Itu asalnya. Yanzilul mataru ahadal yawma. Itu asal kalimat. Karena dzaraf itu boleh diletak di awal, boleh di akhir. Bahkan boleh di tengah. Yanzilul mataru ahadal yawma. Apa artinya? Hari sedang turun hujan hari ini. Ini. Hari ini hujan turun, kan gitu. Ini jumlah fi'liyah. Sedangkan la'allah masuk pada jumlah ismiyah, bukan jumlah fi'liyah. Enggak bisa ini. Makanya la'allah hadzal yauma hadza khata. Ini salah ini. Kalimatnya salah. Mungkin Indonesianya benar. Mas sahih idzan? La'allal ma'al matarnya dulu kan. Ah, hadza huwa. Yang benarnya adalah ha? Baik. La'allal matara hakadha. Ha? Yanzilu. Yanzilu hadzal hakadha. Naam. La'alla al-matara yanzilu hadha al-yawma. Fahimtum? Aina isim la'alla? Hadha huwa. Naam. Aina khabaruhu? Hadhi jumlah. Jumlah fi'liyah. Kalau di sini mana isimnya? Enggak ada isim di sini. Di sini dharaf. Ini adalah zaraf zaman. La'alla mana isimnya? Enggak ada di sini. Enggak bisa. Makanya hadhi jumlah laysa sahiha. Enggak benar jumlahnya. Asih hadha huwa la'alla al-matara yanzilul hadzal yawma. Apa artinya? Semoga hujan. Saya berharap atau mudah-mudahan hujan turun hari ini. Tes. Paham tu? Paham, insyaAllah. Naam. Baik. Nah, kalau mau ini, kalau mau dzarafnya didahulukan, maka matarnya bukan di sini. Kaifa naqul? Karena dzaraf itu boleh didahulukan. La'alla hadzal yawma al-matara yanzilu. Hadza sahih. La'alla hadha al-yawma al-matara yanzilu. Nah, ini dzaraf. Sahih? Naam. Kemudian ini al-matara, hadha isim la'alla. Mana khabarnya? Jumlah fi'liyah. La'alla hadha al-yawma al-matara yanzilu. Karena dzaraf boleh dahulukan. Dzarafnya ahadha sering al-yawma sebagai badal. Paham tu? Paham, insyaAllah. Nah, itu berharap. Coba isbaknya terakhir. Nah, bisa berikan contoh isbak? Bisa juga nih? Bisa? Iya, bisa. Bisa juga. Saya khawatir hujan ini mau turun hari ini. Khawatir apa? Khawatir banjir. Atau khawatir dia turun nanti enggak bisa keluar. Tapi bisa arti isfaq atau bisa arti la'alla. Ahsan. Baik. Tayyib, mungkin nakhsa. Risalah. Astayib, tayyib, mungkin naktafi bi hadzal qadar, ha? Tayyib, mungkin fi asilah ni. Fadhal. Tayyib, dengan pemirsa TV Roja terkait dengan pembahasan la'alla, alhamdulillah mungkin sudah tuntas kita malam ini dan ada beberapa contoh yang disampaikan melalui pesan singkat kita angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abdullah, dari akhi Abdullah di Riau, beliau memberikan contoh la'alla sa'ata takunu qariba. La'alla sa'ata takunu qariba. Qariba atau qaribatan? Huna qariba. Qaribatan. Naam. Qaribatan. Dimana? Karena sa'ah muannas. La'alla sa'ata takunu qaribatan. Ada bermakna. Apa artinya itu? Makna isfaq atau makna taraji? Qala hana isfaq. Isfaq. Baik, jayid. Isfaq. Itu apa artinya? Coba terjemahkan. Antum terjemahkan. La'alla sa'ata takunu qaribatan. Nah, fadal anda. Saya khawatir kiamat sudah dekat. Saya khawatir kiamat dekat. Ahsan. Baik. Naam. Ahsan. Baik. Sahih. Summa bimana taraji? La'allakum tadhakkaruna. La'allakum tadhakkaruna. La'allakum tadhakkaruna. Makna taraji. Apa artinya? Coba terjemahkan. Fadal. Badil. Naam. La'allakum tadhakkaruna. Naam. Mudah-mudahan kalian naam. Ingat tadhakkaruna. Naam. Teringat. Teringat. Baik. Mudah-mudahan kalian ingat tadhakkarun. Baik. Naam. Sahih, sahih, sahih. Naam. Kita angkat kembali contoh berikutnya dari akhi Sama Abdullah di Jelangsi. Assalamualaikum warahmatullahi. Contoh yang beliau satukan. Dia berikan satu. La'alla ahla sunnati muttahidina. Muttahiduna. La'alla ahla sunnati muttahiduna. La'alla ahla sunnati muttahiduna. Sahih. Mana isim la'alla? Ahla. Naam. Ahla. Ahla hadha sigatu lafzuhu mufrad. Lakin maknahu jama'. Naam. Yang namanya ahlun itu bukan satu orang. Sahih. Mislu qawm. Hadza mislu tamam mislu qaum. Ati qaum. Qaum jamaknya aqwam. Nah, qaum itu lafaznya mufrad tapi maknanya jamak. Oleh karena itu khabarnya boleh jamak. Jadi la'alla ahla sunnati muttahiduna. Sahih? Tapi terjemahkan. Apa mana isyfaq atau mana taraji di situ? Taraji. Semoga ahlu sunnah bersatu. Bersatu, ahsan. Atau saya berharap ahlu sunnah bersatu. Baik. Jazakallah khair, akh Abdullah. Kami angkat dari Ummu Aisyah di Bandar Gebang. Baik, taraji. La'allani yafaqihallahu ala din. Baik, kita ambil yang lain dulu. La'alla, la'allaka. Tidak jelas sekali ya apa namanya kalimatnya. Tapi kami akan angkat yang lain terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La'alla al-muznibuna ta'ibin. La'alla al-muznibuna ta'ibina. La'alla al-muznibuna ta'ibina. Saya mukhata. Ada taraji. Ada taraji. Saya mukhata. Aha. Ini apa? Khata. Ini terbalik. Terbalik. Terbalik ini mana? Syarat at-ta'ibina mansub, syarat mansubnya pada al-mudhnib. Iya. Ini terbalik. Ya. Karena itu, karena ini saudara inna. Bukan kana. Kalau kana betul. Tarfaul isma wa tansibul khabar. Saya inna tansibul isma wa tarfaul khabar. Ini kesana ada terbalik. Tanda i'rabnya terbalik. As-sahih madha? La'allal mudhnibina ta'ibuna. La'allal mudhnibina ta'ibuna. Ini taraji atau isfaq? Taraji. Betul, enggak mungkin isfaq di situ. Enggak tepat isfaq. Coba terjemahkan. Adiansa? Tafadhal. Saya berharap orang yang berbuat dosa bertaubat. Nah, ahsan. Ahsan. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Sedikit perbaikan tadi dari sisi Arabnya. Barakallahu. Jadi la'allal mudhnibina ta'ibuna. Jadi isim la'allanya mudhnibin mansub, tanda nasabnya apa? Ya, li'annahu jama' mudzakkar salim. Khabarnya ta'ibun marfu, khabar la'alla marfu wa ala tarfi al-waw li'annahu jama' mudzakkar salim. Baik. Nah. Kami akan pertanyaan berikutnya, Ustaz, terkait dengan la'alla, apakah huruf atau fi'il? La'alla itu huruf, bukan fi'il. La'ala adalah huruf. Nah, jadi ada af'alun nasikha, itu kana wa akhwatuha. Ada al-hurufun nasikha, huruf nasikha, itu apa? Inna wa akhwatuha. Nah, baik, kami akan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La'ala, apakah bisa dipakai untuk dia atau kamu? Contoh, dia berharap kamu bangun pagi. Dia berharap. Dia berharap. Enggak, itu la'alla itu yang berbicara. Nah, yang berbicara. Yang berharap itu adalah yang berbicara. Ya, kalau dia, ya pakai yarju, raja yarju. Nah, yarju Muhammadun antakuna najihan. Antakuna najihan. Yarju Muhammadun antakuna najihan. Apa artinya? Muhammad berharap agar kamu apa? Lulus. Iya. Kalau la'alla itu yang berbicara. Baik, demikian. Dan kami akan kembali dengan satu pertanyaan terakhir di kesempatan malam ini dari pendengar kita. Dan beberapa pertanyaan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya baru mengikuti pelajaran bahasa Arab ini dan sangat sangat pemula dalam pembelajaran bahasa Arab. Akan tapi saya ingin berupaya dan berusaha untuk mengikuti program ini. Dan mungkin Ustaz bisa memberikan tips atau kiat-kiat agar mudah memahami pelajaran yang kita kaji. Yang pertama, ikhlas kepada Allah. Bahwa menuntut ilmu, ilmu apa yang sifatnya syar'i harus ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, termasuk ilmu bahasa Arab. Yang kedua, apa? Harus sering saya katakan, hadaf tujuan kita belajar bahasa itu apa? Harus jelas. Nah, dengan tujuan itulah yang akan memotivasi kita untuk untuk semangat untuk belajar bahasa Arab. Contohnya, saya ingin belajar bahasa Arab serta grammarnya supaya saya bisa baca kitab, kan gitu. Iya. Kalau sudah itu dijadikan apa? Tujuan. Nah, untuk memahami agama Islam, ya insyaallah semangat itu senantiasa akan tumbuh. Iya. Yang kedua belajar selanjutnya adalah belajar secara bertahap, pelan-pelan. Kalau di awal-awal ya belajarlah dengan buku-buku yang melalui buku yang mudah-mudah, jangan buku yang berat. Nah, termasuk kaedah ya. Kalau bisa itu jangan belajar kaedah terlebih dahulu, pelajarilah berbahasa Arab yang simple. Dan tidak kalah penting adalah terutama adalah harus ada guru yang membimbing di dalam belajar bahasa. Apa saja, bukan saja bahasa, ilmu syariat apa saja mesti ada guru yang membimbing. Kenapa? Kalau tidak ada guru, kita tidak akan tahu bahwa kita salah, kan gitu. Mungkin kita merasa benar, ternyata salah. Ya. Saya kira itu saja ya. Ya, mudah-mudahan saya senantiasa mendoakan kepada pemirsa TV Raja maupun para pendengar di Raja, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat untuk menuntut ilmu syar'i. Sekira demikian saja pertemuan kita malam ini. Mudah Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk menuntut ilmu yang bermanfaat insyaallah. Subhanakallahumma wa hamdika shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.